الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كاوم مسلمين yang berbahagia حفظكم الله. Di antara sunnahnya para nabi, para rasul, sunnah manusia-manusia terbaik adalah al-hijrah. Para nabi dan para rasul adalah kekasih Allah, adalah pemimpin-pemimpin yang paling benar dalam memperbaiki kondisi bangsa dan negaranya. Di antara cara memperbaiki kondisi bangsa dan negaranya adalah al-hijrah. Di dalam terminologi Islam, Hijrah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-hijrah al-hissiyah. Hijrah secara fisik. Di mana seseorang berpindah dari negeri atau tempat yang didominasi oleh kekufuran. Pindah kepada negeri yang didominasi oleh Islam. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah al-hissiyah secara fisik, di mana seseorang hijrah dari tempat yang didominasi oleh keburukan-keburukan, pindah kepada tempat yang lebih baik. Hijrah seperti ini ya ibadallah, sifatnya kondisional. Bisa berlaku di daerah tertentu, tapi tidak berlaku pada daerah yang lain. Tetapi yang kedua adalah al-hijrah al-ma'naviyah. Hijrah maknawiyah atau hijrah mentalitas inilah yang merupakan kewajiban setiap muslim fi kulli daqiqatin min daqaiqil haya. Setiap detik-detik, setiap menit-menit kehidupan seorang muslim wajib berhijrah. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, ya ibadallah, adalah seseorang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Di sini Nabi SAW menggunakan kata ma. Ma adalah ashmalul mausulat. Isim mausul yang paling komprehensif. Isim mausul yang paling universal. Meliputi seluruh dinamika kehidupan. Meliputi seluruh permasalahan. Setiap apa saja yang dilarang oleh Allah, wajib hukumnya ditinggalkan. Apakah sesuatu itu berkaitan dengan ekonomi? Sesuatu itu berkaitan dengan politik? Sesuatu itu berkaitan dengan hobi? Sesuatu itu berkaitan dengan budaya? Seluruh yang dilarang oleh Allah, wajib hukumnya untuk ditinggalkan. Itulah al-hijrah al-ma'naviyah. Ketika kaum muslimin berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sebuah kepastian bahwa mereka akan diberikan solusi. Solusi ekonomi dengan rezeki yang lebih luas. Solusi yang berkaitan dengan tempat tinggal yang lebih luas. Dan ini adalah janji Allah. Dan janji Allah adalah sebuah kepastian. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, syaratnya adalah fi sabilillah. Seluruh kaum muslimin dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dalam berbangsa dan bernegara, ketika hijrah harus fi sabilillah, di jalan Allah, bukan dalam kepentingan-kepentingan yang lainnya. Kalau mereka berhijrah seperti itu, yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a, pasti dia akan menemukan di muka bumi ini tempat dan rezeki yang luas. Ya ibadallah. Tetapi kenyataannya tidak semuanya kaum muslimin berhijrah di jalan Allah. Sebagian orang memilih berhijrah di jalan kepentingan. Kepentingan individunya, kepentingan golongannya, kepentingan partainya. Sehingga bertubi-tubi musibah menimpa anak bangsa ketika mereka tidak berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mentadaburi ayat ini dan hadis Nabawi, paling tidak dalam khutbah Jumat ini ada tiga insyaAllah yang akan kita sampaikan. Dalam hijrah kekinian, bagaimana hijrah dalam konteks kekinian dikaitkan dengan kondisi bangsa kita ya ibadallah. Yang pertama ya ibadallah, diperlukan adanya al-hijrah minal maksiyati ila ta'ah. Berhijrah, meninggalkan kemaksiatan dalam seluruh bentuknya menuju kepada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan dalam ekonomi, kemaksiatan di dalam politik, kemaksiatan dalam aspek kehidupan apapun yang tidak diridhai oleh Allah harus segera ditinggalkan menuju taat kepada Allah. Ekonomi yang islami, politik yang islami, berumah tangga yang islami, hubungan antara pusat dan daerah yang islami, baru akan diberikan solusi yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman hafizakumullah. Kenapa ya ibadallah kita harus bersegera meninggalkan kemaksiatan? Karena dalam hukum Allah yang pasti berjalan, pasti berlaku dan tidak akan berubah adalah negeri manapun di dunia ini akan diazab oleh Allah, akan dibinasakan oleh Allah. Rumah tangga bisa gagal, negara bisa gagal ketika kemaksiatan lebih dominan daripada taat kepada Allah. Ini kaidah kehidupan yang pasti berlaku. Ketika belum dibinasakan, itu bukan artinya selamat, tetapi itu istidraj. Dilulu, dibiarkan oleh Allah untuk bersenang-senang di dunia sementara. Dan azabnya akan dilipat gandakan oleh Allah di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, ayat 6. Alam yaro kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara. Wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim. Fa ahlaknahum. Bidunubihim wa'amsya'na min ba'dihim qarnan akharin. Di dalam ayat ini ya ibadallah, seluruh umat manusia diperintahkan oleh Allah untuk melihat dengan mata, melihat dengan mata hati, melihat dengan pikiran yang cerdas. Betapa banyak penduduk negeri yang dibinasakan oleh Allah, padahal dulunya ada negeri itu subur. Allah menurunkan air hujan yang akhirnya air tersebut mengalir di sungai yang begitu indah ya ibadallah. Tetapi akhirnya kata Allah, fa'ahlaknahum, maka kami binasakan mereka, bidunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Negara binasa, terjadi krisis ekonomi, bukan karena tidak ada sarjana ekonomi, bukan karena tidak ada dokter ekonomi, bukan karena tidak ada pengamat ekonomi. Semuanya itu banyak ya ibadallah. Tetapi ketika mereka berbuat maksiat ya ibadallah, maka Allah binasakan, bizunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Dan pada akhirnya Allah akan menciptakan generasi baru, generasi yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah ya ibadallah. Ini masalah iman dan kufur. Percaya kepada janji Allah dan sanksi Allah berarti beriman. Tidak percaya kepada janji Allah berarti dia telah kufur meskipun mengaku beragama Islam ya ibadallah. Yang kedua adalah al-hijrah minar rukuni ila dhalimin. Berhijrah dari keperpihakan kepada orang yang zalim menuju keperpihakan kepada orang-orang beriman yang jujur dalam keimanannya. Di dalam surat An-Nisa ya ibadallah ayat 95, 96 dan selanjutnya Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Di dalam ayat ini Allah memvonis orang-orang Islam. Sekali lagi, orang-orang yang Islam yang mengaku beragama Islam secara zahir. Divonis oleh Allah dengan tiga hal. Pertama, mereka mendzalimi diri mereka sendiri ketika mereka mati. Yang kedua, divonis oleh Allah masuk neraka jahannam. Yang ketiga, divonis oleh Allah mereka berada di tempat yang sangat buruk, seburuk-buruknya tempat kembali. Kenapa ya ibadallah? Karena mereka tidak mau berhijrah. Mereka tidak mau berpihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Mereka lebih senang tinggal di Mekah dengan alasan tanah airnya, dengan alasan kepentingan ekonominya ada di Mekah, dengan alasan kepentingan keluarganya di Mekah. Sehingga ya ibadallah, ketika terjadi perang Badar, orang-orang Islam yang di Mekah ini dipaksa oleh orang kafir untuk ikut perang memerangi kaum muslimin di Madinah. Maka ketika itulah orang-orang Islam yang tidak berhijrah, yang tidak berpihak kepada Rasul dan sahabatnya, yang tidak berpihak kepada orang yang melaksanakan syariat Allah, mati dan tewas di peperangan itu. Dan sehingga turunlah ayat ini. Riwayat ini ya ibadallah adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu ya ibadallah, jangan sampai hidup kita ini berpihak kepada orang yang zalim, berpihak kepada orang yang ahli maksiat, berpihak kepada orang munafikin, berpihak kepada orang kafir hanya karena kepentingan ekonomi, hanya karena kepentingan politik yang akhirnya menjadi umat yang berhak dilaknat oleh Allah dan dibinasakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga ya ibadallah, di antara bentuk hijrah dalam konteks kekinian ya ibadallah adalah al-hijrah min al-i'timad 'ala al-ajanib ila al-iktifa' adz-dzati. Berhijrah dari tradisi menggantungkan diri kepada orang lain, kepada bangsa lain, untuk segera berhijrah, kita tinggalkan tradisi itu semuanya, menuju al-iktifa' adz-dzati, menuju kemandirian. Ya ibadallah, krisis bukanlah sesuatu yang baru, termasuk krisis ekonomi bukanlah sesuatu yang baru. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terjadi krisis, sampai Nabi dan keluarganya, orang nomor satu di negaranya, setiap hari hanya ada al-aswadain, dua perkara yang hitam. Maksudnya adalah al-ma'u wa tamr. Orang nomor satu, kekasih Allah, kepala negara, hanya punya air dan kurma. Tidak ada makanan yang lain ya ibadallah. Tidak ada yang baru krisis itu. Tetapi tidak ada satupun sejarah dalam Islam, apakah dalam hadis atau sunnah, Nabi minta bantuan kepada Romawi, Nabi minta bantuan kepada Persia, Nabi minta bantuan pada Yahudi. Lah, Nabi dan sahabatnya mengatasi sendiri ya ibadallah. Karena orang yang akan dibantu oleh orang lain, dibantu oleh agama lain, maka dia akan dijajah, maka dia akan ditekan oleh orang-orang yang membantunya ya ibadallah. Oleh karena itu, krisis yang menimpa itu tidak berkepanjangan. Pernah menimpa juga dalam pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi jika Umar tidak minta bantuan Romawi, tidak minta bantuan Persia, tidak minta bantuan Yahudi, tapi kaum muslimin yang berkemudahan, seperti kaum muslimin yang ada di Mesir, yang di bawah pimpinan Gubernur Amr bin As radhiyallahu anhu, mereka diperintahkan untuk mengirimkan pangannya, mengirimkan harta bendanya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, ya ibadallah, krisis menimpa kaum muslimin, tertangani karena mereka al-iktifa' adz-dzati, benar-benar mandiri dalam kehidupannya, dalam ekonominya, politiknya, budayanya, tidak bisa ditekan oleh bangsa-bangsa yang lainnya ya ibadallah. Ya ibadallah, semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki semangat hijrah, meninggalkan dari seluruh tradisi dan kebiasaan yang buruk, menuju kepada ajaran Islam yang baik, yang pasti merupakan sebuah solusi dalam kehidupan ini. Aku qauli hadza wa astaghfiru wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على النبي البشير النذير وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقه المنير. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. صلوا على نبيكم فقد أمركم ربكم بذلك في الكتاب الكريم حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما جنب الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبور خفرة من خفر النار، اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفارة والظالمين، انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين ومن على شاكلتهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم وسب العذاب عليهم من فوقهم بعزتك وقوتك يا رب العالمين، اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين سوءا فخذ اخذ عزيز مقتدر، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم لا يعجزونك، اللهم اجمع كلمه المسلمين على الحق بعزتك وقوتك يا رب العالمين، اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم الف بين قلوب العلماء، اللهم الف بين قلوب الدعاة الى الله، اللهم الف بين قلوب العاملين الاسلام، اللهم الف بين قلوب المجاهدين في سبيلك برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا اندونيسيا خاصه وأم سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح أنفسنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا وإخواننا وأخواتنا وشبابنا ونساءنا وعلماءنا وزعماءنا وجيراننا وسائر إخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.